di dalam kamarku, melangkah hayalku, ku cari wajahmu yang selalu padanya, satukan utuhkan cinta selalu bersama. Kau selalu di hati, cinta.